Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد masih dalam bab yang ke-20 Ma jaa anal ghulu fi kuburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bahwasanya sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau melarang, naha Umar radhiyallahu anhu an tatabbu'i atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar melarang untuk menelusuri jejak peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan khawatir berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang Nabi kebetulan singgah di tempat tersebut, khawatir menjadi diagung-agungkan, dikultuskan, dikeramatkan hingga akhirnya diibadahi. Ini khawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Wadhdah, berkata Ibnu Wadhdah, sami'tu Isa ibn Yunus yaqul, aku mendengar Isa bin Yunus mengatakan, amara Umar Ibnu Khattab bi qat'i syajarati allati buyi'a tahtaha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqata'aha. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk menebang pohon yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaiat di bawah pohon tersebut. Nah, maka beliau pun menebang pohon tersebut. Masyhur dalam kisah tentang Bai'atu Ridwan. Nah, yubayyi'una tahta syajarah, ketika mereka berbai'at di bawah pohon. Di mana di bawah pohon tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membai'at sahabat-sahabatnya ketika itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Khawatir manusia ngalap berkah dengan pohon tersebut. Khawatir pohon tersebut dikeramatkan, dikultuskan hingga akhirnya diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka syaddud dari'ah. Karena nasa kanu yadhabuna fayusalluna tahtaha fa khafu alaihimul fitnah, dikarenakan manusia mereka pergi ke pohon tersebut, salat di bawah pohon tersebut, maka Umar khawatir menimbulkan fitnah terhadap mereka, sehingga beliau memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Wa qala al-Ma'rur ibn Suwaid, Salaitu ma'a Umar ibn Khattab bi tariqi Makkah salat subuhi. Berkata Ma'rur bin Suwaid, aku salat bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di salah satu jalan Makkah, salat subuh. Summa ra'an nasa yadhabuna madahib. Kemudian beliau melihat manusia pergi berpencar-pencar. Waqala aina yadhabu haula? Umar mengatakan, kemana mereka pergi? Faqila ya amirul mu'minin, masjidun shalla fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahum yusalluna fihi. Dikatakan kepada Umar, wahai amirul mu'minin, ya, mereka itu pergi ke masjid yang Nabi pernah sholat di masjid tersebut. Kemudian mereka sholat di masjid tersebut. Ya. Menghususkan masjid untuk sholat di dalamnya dengan alasan Nabi SAW pernah sholat di dalamnya. Waqala innama halaka man kana qablakum bimisli hada. Kata Umar, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian perbuatan seperti ini. Nah, kanu yatba'una athara anbiya'ihim wa yattakhidunaha kana'isa wa bi'an. Mereka menelusuri jejak para nabi mereka, kemudian mereka menjadikan jejak para nabi tersebut sebagai kanais, gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah. Nah, diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menghususkan suatu masjid yang Nabi SAW secara kebetulan saja sholat di masjid tersebut, bukan dikarenakan keutamaan masjid tersebut. Yeah. Adapun kalau dikarenakan keutamaan pada masjid tersebut, maka tidak mengapa kita menghususkan pergi ke tempat atau ke masjid tersebut dalam rangka sholat. Seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Nah, memang ini masjid-masjid yang disyariatkan Ustadzul Rihal, untuk safar pergi ke masjid tersebut dalam rangka beribadah, dalam rangka sholat di dalamnya. Nah, atau Masjid Quba misalkan, ketika berada di Madinah, menyempatkan ziarah ke Masjid Quba untuk sholat duha misalkan. Ini pun perkara yang disyariatkan dikarenakan keutamaan yang ada pada masjid tersebut. Nah, ada pun masjid-masjid yang sifatnya kebetulan saja Nabi SAW singgah, maka tidak boleh mengkultuskan keutamaan masjid tersebut atau menyengajakan safar ke masjid tersebut. Nah, ini yang diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat manusia berpencar-pencar di salah satu jalan Mekah. Nah, mereka menuju masjid yang Nabi pernah sholat di dalamnya. Maka Umar mengatakan, innama halaka man kana qablakum bimisli hada. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian perbuatan seperti ini. Mereka menelusuri jejak langkah para nabinya dan menjadikan jejak langkah atau tempat-tempat yang kebetulan disinggahi oleh Nabi tersebut menjadi gereja-gereja. Nah, Faman adrokat fussolatu fi hadil masajid falyusolli. Maka barang siapa yang mendapatkan waktu sholat di masjid-masjid ini, silakan sholat. Yeah. Kalau mendapatkan waktu sholat dan bertepatan di masjid-masjid yang disinggahi oleh Nabi tadi, silakan sholat di dalamnya. Nah, waman la falyumdi walayata'ammadha. Dan barang siapa yang tidak bertepatan dengan waktu sholat, nah, falyumdi, berlalulah dan jangan menyengajakan. Hanya untuk sholat di masjid tersebut. Ya. Kecuali masjid-masjid yang disebutkan keutamaannya oleh Nabi SAW. Nah. Wa fi maghazi ibni Ishaq min ziyadati Yunus ibni Bukir. Dalam kitab Maghazi ibni Ishaq. Nah. Dari tambahan Yunus bin Bukair an Abi Khaldah Khalid ibn Dinar. Dari Abi Khaldah Khalid bin Dinar. Hadasana Abu Aliyah, menceritakan kepada kami Abu Aliyah. Qala lamma fatahna tustar. Ketika kami menaklukkan negeri Tustar. Nah, Hormuzannya. Wajadna fi baiti malil Hormuzan sariron alaihi rojulun mayit. Kami mendapatkan pada baitul mal Raja Hormuzan. Nah, ada salir ranjang di atasnya itu seorang yang telah meninggal dunia. Rajulun mayit. Nah, di ranjang di atasnya ada mayit. Inda ra'sihi mushaf. Ya. Di sisi kepala mayit tersebut ada mushaf. Fa akhadna al-mushafa fa hamalnahu ila Umar. Maka kami mengambil mushaf tersebut dan kami membawanya atau mengirimnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Umar menjadi khalifah. Fada'a lahu Ka'ban fanasakhahu bil Arabiyah. Umar memanggil Ka'ab dan menerjemahkannya dengan bahasa Arab. Wa ana awwalu rajulin qara'ahu minal Arab, dan saya orang pertama yang membacanya dari kalangan Arab. Qara'tuhu misla ma aqra'ul Qur'an, aku baca seperti aku membaca Al-Qur'an. Wa qultu li Abil Aliyah ma kana fi, aku katakan kepada Abu Aliyah apa yang ada di dalam mushaf tersebut. Qala siratukum wa umurukum wa luhunu kalamikum. Di dalamnya perjalanan hidup kalian, perkara-perkara, urusan-urusan kalian, dan juga gaya bahasa kalian. Wa ma huwa kainun ba'du, dan perkara yang akan terjadi setelahnya. Nah, jadi diceritakan dalam kisah tadi, ya, ketika menaklukkan kota Tustar, mendapatkan suatu mayit yang berada di atas ranjang di Baitul Malnya Hormuzan. Nah, dan di dekat kepalanya disimpan mushaf. Yeah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bagaimana keadaan si mayit tersebut. Nah, sampai disebutkan anfuhu dira'un fit tabut. Jasad seorang yang hidungnya panjang. Nah, di Hormuzan. Kemudian diambillah mushaf yang ada di dekat kepalanya ini, kemudian dikirimkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar memanggil Ka'ab radhiyallahu taala anhu untuk menerjemahkan mushaf tersebut dengan bahasa Arab. Nah, kemudian ketika dikatakan apa yang ada pada mushaf tersebut, dijawab siratukum, perjalanan hidup kalian, urusan-urusan kalian, gaya bahasa kalian, dan apa yang akan terjadi setelah itu. Qultu fama sana'tum birujun. Aku katakan, apa yang kalian lakukan kepada mayit tersebut? Nah, qala hafarna lahu bin nahari salasata asyara qabran mutafarriqatan. Kami gali di siang hari 13 kuburan yang berbeda-beda. Falamma kana bil lail dafannahu wa sawayna al kubur kullaha lina'miyahu ala an-nas la yanbasunahu. Maka ketika di malam hari kami kuburkan jasad mayit tadi. Nah, dan kami pendam semua kuburan tadi untuk mengelabuhi manusia. Nah, supaya mereka tidak membongkar kuburan tersebut. Nah, qultu wa ma yajuna minhu. Aku katakan, apa yang mereka harapkan dari mayit tersebut? Nah, qala kanatis samaa'u idza habisat anhum baraju bisaririhi fayumtarun. Langit apabila tidak menurunkan hujan, mereka penduduk Hormuzan membawa ranjang yang di atasnya ada mayit tersebut. Nah, mereka dibawa, dibawa ranjang tersebut keluar. Nah, payung turun, kemudian diturunkan hujan kepada mereka. Nah, sehingga mereka mengkeramatkan, mengkultuskan mayit tersebut. Ini yang biasa mereka lakukan untuk Hormuzan ketika itu. Ketika tidak turun hujan, mereka bawa ranjang yang di atasnya ada mayit tadi. Nah, bawa keluar, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan kepada mereka. Faqultu man kunta tadunnuna rajul. Aku katakan, menurut kalian siapa? Orang ini, siapa mayit ini? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel. Dikatakan bahwasanya nama mayit ini adalah Daniel. Faqultu minkam wajadtumuhu mata. Sejak kapan kalian mendapatkan orang ini meninggal dunia? Qala mundu 300 sana. Sejak 300 tahun. Nah, qultu ma kana taghayyaru minhu syai'un. Aku katakan lagi, apakah ada yang berubah dari mayit tersebut? ya, selama 300 tahun tadi, apakah ada yang berubah? Qala la illa sa'iratun min qafah. Tidak ada yang berubah dari mayat tadi. Ya, tidak membusuk, tidak bau. Nah, kecuali beberapa helai rambut dari belakangnya. Nah, Umar mengatakan, inna luhumal anbiya la tubalihal ardu. Sesungguhnya daging-daging para anbiya, para nabi, ya, atau jasad-jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Nah, dari kisah ini, nah, dijelaskan tentang salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel, ya, yang dikenal dengan Nabi Daniel. Nah, ya, di mana jasadnya ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ketika berjihad melawan bangsa Tustar. Nah, di daerah Hormuzan, yeah, jasad ini ditemukan di Baitul Mal Hormuzan. Yeah. Kemudian penduduk Hormuzan menjelaskan bahwasannya jasad ini telah meninggal 300 tahun yang lalu. Ya. Akan tetapi yang aneh, yang mengagumkan, jasad itu masih utuh. Ya. Selama 300 tahun jasadnya masih utuh, tidak membusuk sedikit pun. Tidak ada yang berubah sedikit pun, kecuali hanya beberapa helai rambut di bagian belakangnya saja. Adapun yang lainnya masih utuh. Ini suatu keajaiban tentunya. Ya. Padahal jasad manusia itu, nah, kalau sudah beberapa jam, apalagi beberapa hari, ya, sudah bau, membusuk. Tapi ini selama 300 tahun tidak membusuk, tidak bau. Yeah. Dan ini alami. Yeah. Tidak pakai air keras misalkan. Yeah. Atau bahan-bahan kimia yang lainnya. Tidak dimasukkan ke dalam lemari es, tidak. Tapi dengan alami 300 tahun lamanya, yeah, jasad itu masih segar. Nah, tidak ada yang berubah sedikit pun kecuali beberapa helai rambut di bagian belakangnya. Nah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah ketika itu. Nah, dan Umar menjelaskan bahwasannya nabi tersebut atau jasad tersebut adalah Nabi Daniel. Ya. Dan memerintahkan untuk menyembunyikan kuburnya. Ya, diperintahkan untuk menyembunyikan kuburnya. Nah, supaya manusia tidak terfitnah. Nah, Umar mengatakan, inna hada nabiyun minal anbiya, wan naru la ta'kul anbiya, wal ardu la ta'kul anbiya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sesungguhnya mayit ini adalah seorang nabi. Ya. Sesungguhnya jasad seorang nabi dari kalangan para nabi, api tidak bisa memakannya. Tanah pun tidak bisa memakannya. Nah, Fakataba aninzur anta wa ashabuka, yakni ashab Abi Musa, fadfinuhu fi makanin la ya'lamu ahadun ghairukuma. Nah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu, wahai Abu Musa, menguburkan di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Nah, qala fadhahabtu ana wa Abu Musa fadafannahu. Ya. Maka kata rawi, nah, aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Ya. Jadi diperintahkan untuk menyembunyikan kuburannya. Disebutkan dalam riwayat yang kita bacakan tadi, cara menguburkan kuburan Nabi Daniel ini dengan cara pada siang hari para sahabat menggali 13 lubang. Ya. Kemudian pada malam hari, ya, menguburkannya pada salah satu lubang tersebut. Tidak ada yang mengetahui di mana kuburan beliau. Ya. Dan mereka menyembunyikannya tadi. Siang harinya digali 13 lubang, malam harinya, ya, dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang mengetahuinya, ya, dimasukkanlah jasad Nabi tersebut pada salah satu lubang kuburan tersebut. Setelah itu semuanya dipendam kembali kuburan tersebut. Nah, sehingga tidak ada yang mengetahui di mana, ya, di mana kuburannya Nabi Daniel. Nah, supaya tadi seorang tidak mengkultuskannya. Ahli sejarah, ya, seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya jasad tersebut adalah Nabi Daniel. Ya. Kenapa? Dikarenakan bisa diperkirakan, ya, dari waktu kematiannya dan khabar yang mengenai kapan masa hidupnya. Wahuwa qaribun min waqti Daniel. In kana kaunuhu Daniel wal mutabiku lima fi nafsil amr. Kata beliau, waktunya dekat dengan waktu kehidupan Nabi Daniel. Apabila itu adalah Nabi Daniel, maka ini sesuatu atau sesuai dengan perkaranya, ya, lama meninggal dan waktu ditemukan jasadnya. Nah, maka dari kisah yang kita sebutkan tadi menunjukkan tentang kuatnya tauhid pada sahabat radhiyallahu ta'ala al-majmain. Ya, mereka sangat khawatir manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ya, yang mana jelas kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar sekali, perkara yang sangat dilarang dalam agama, dosa yang bisa menghapuskan semua amalan-amalan. Nah, sehingga para sahabat sangat khawatir, ya, manusia terjatuh dalam kesyirikan. Jadi ketika menemukan, ya, jasad Nabi tersebut, ini khawatir manusia terjatuh kepada kesyirikan. Hingga akhirnya, ya, mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta bimbingan, arahan beliau. Nah, dan juga dari kisah tadi menunjukkan bahwasannya salah satu di antara sumber kesyirikan, sebab kesyirikan adalah gulu fil anbiya wassolihin. Ya, sikap berlebihan terhadap para nabi, sikap berlebihan kepada orang-orang soleh, hingga akhirnya dikultuskan, dikeramatkan, kemudian diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Ya, sikap berlebihannya orang Nasrani kepada Nabi Isa, sikap berlebihannya orang Yahudi kepada Uzair, ya, dan yang lainnya, sehingga dikultuskan, dikeramatkan, kemudian diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesyirikan berlebihan terhadap orang-orang soleh atau kepada para nabi. Nah, dan para sahabat paham ya bahwa sejarah pertama kesyirikan di muka bumi, nah, terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan sebabnya adalah berlebihan kepada orang-orang soleh, sehingga dibuat patung-patung mereka, ya, hingga akhirnya diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan para sahabat paham ya bahwasan telah banyak kuburan para nabi yang disembah dan dikultuskan oleh manusia, ya, sehingga mereka mencegahnya. Nah, ketika penduduk Hormuzan, nah, mereka mengkultuskan, mengkeramatkan ya jasad Nabi Daniel. Hingga ketika tidak turun hujan, mereka membawa, nah, jasad Nabi tersebut keluar, ya, agar diturunkan hujan. Nah, siapa saat mencegah perbuatan kesyirikan ini. Dan kuburan bukanlah tempat untuk ibadah. Ya. Nah, jika untuk menyembunyikan kuburan tersebut agar dan dikultuskan, dan digali 13 lubang di siang hari, di malam harinya dimasukkan jasad Nabi Daniel tersebut ke salah satu lubang tadi. Ya, nah, yang mengetahui hanya Abu Musa dan sahabatnya tadi. Nah, ini supaya tidak dikultuskan, dibuat 13 lubang berpisah-pisah, ya, dan malam hari dimasukkan salah satu pada lubang tersebut. Nah, dikatakan tadi kuburan bukan tempat untuk beribadah. Ziarah kubur memang hukumnya disunahkan. Yeah. Nah, haitukum an ziaratil kubur fazuruha. Aku larang kalian ziarah kubur. Silakan kalian ziarah. Yeah. Sehingga hukumnya sunnah ziarah kubur. Tapi tujuannya adalah untuk mengingat kematian dan juga untuk mendoakan si mayit. Bukan untuk meminta-minta kepada si mayit. Bukan untuk beribadah di kuburan. Bukan untuk sholat di kuburan. Bukan untuk baca Al-Quran di kuburan atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Ziarah kubur. Tujuannya untuk mendoakan si mayit. Nah, yeah. Bukan untuk beribadah. Tapi syaitan, nah, yeah, membuat talbis, yeah, orang yang baca Quran, ibadah di kuburan, seakan-akan merasa khusyuk. Nah, padahal ini talbis syaitan, talbis iblis. Yeah. Bisikan-bisikan iblis. Nah, padahal kuburan sekali lagi bukanlah tempat untuk beribadah. Yeah. Bukan tempat untuk sholat, baca Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Natabi lahu na subhanakallah. Dik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.